ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Halaman 94 Syu'ubiyah itu ya. Tayib, tafadhal dibaca di sini. Yang tadi pagi sudah baca siapa? Tafadhal dibaca di sini. Siapa? Fikri, baca Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala Wasyu'ubiyatu wa hum ashabu bid'atin wa dalalatin. وهم يقولون إن العرب والموالي عندنا واحد لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون له فضلا ولا يحبونه بل يبغضون العرب بل يبغضون العرب ويثمرون لهم الذل والحسد ويثمرون لهم والبغضة في قلوبهم ابتدعه رجل من أهل العراق وتابعه نفرون يسيرون نفرون وتابعه نفرون يسيرون يسيرون عليه ثم وأصحاب رأي وهم مستمعون كلال أعداء السنة والأسد يرون الدين رؤيا وقياسا واستحسانا وهم يخالفون الأثر ويبطلون الحديث ويردون على على الرسول عليه الصلاة والسلام ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما يدينون بدينهم ويقولون بقولهم فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذا يترك قول الرسول يترك قول الرسول وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه فكفى بهذا غيا وطغيانا وردا نعم yeah. Nah, ini pembahasan yang akhir dari sekte yang disebutkan adalah menganggap orang-orang Arab itu adalah apa? Ya, di atas kedudukannya, di atas ya, kedudukan selain Arab. Halaman berapa? Halaman 72. Lihat di situ, halaman 72. Beliau menyatakan wa na'rifu lil arabi haqqan wa fadlaha wa sabiqat. Al-Imam Al-Kirmani menyatakan na'rifu lil arabi haqqan. Lihat itu di halaman 72. Kita mengetahui ya hak orang Arab, keutamaannya, wasabi qotaha, keseniorannya dalam Islam, unuhibbuhum. Kita mencintai mereka li hadisi Rasulillah, berdasarkan hadis Rasulullah, hubbul arab iman wa bughduhum nifaq. Mencintai orang Arab adalah keimanan dan apa namanya? Membenci mereka adalah kemunafikan. Wala naqulu biqauli syu'ubiyah, dan kita tidak berpendapat dengan pendapatnya syu'ubiyah. Ya, syu'ubiyah yaitu orang-orang yang membenci orang-orang Arab. Alladzina la yuhibbunal Arab, yang tidak mencintai orang-orang Arab. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ya. Bahwasanya Salman Al-Farisi menyatakan kepada orang-orang Arab, beliau bukan orang Arab, beliau orang Persia, ya ma'syara al-Arab nuhibbukum, kata beliau, nufaddilukum lifadli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyakum, kami mencintai kalian dan kami lebih mengunggulkan kalian daripada kami karena kalian telah diunggulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun perlu diperhatikan bahwasanya keutamaan orang Arab itu tidak konsekuensinya keutamaan per individunya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, fadlul jins la yastalzimu fadla asyakhs. Ya. Nah, keutamaan person dari jenis orang Arab itu tidaklah berkonsekuensi keutamaan setiap individunya. Tidak. Namun secara umum, Ahlus Sunnah mencintai orang Arab. Nah, orang Syu'ubiyah ini, nah ini sekarang banyak di Indonesia nih yang anti-Arab. Arab-Arab dikaitkan dengan kadrun. Wahum ashabu bid'atin wa dalalatin. Mereka adalah ahlu bid'ah. Orang-orang sesat itu yang benci orang Arab. Yang mereka mengatakan, ini bukan Arab. Itu mereka itu syu'ubiyah, ahlu bid'ah. Siapapun mereka. Wahum yakulun. Mereka menyatakan, lihat kata Al-Kirmani. Innal araba wal mawali indana wahidun. Sesungguhnya orang Arab dan bekas budak, kata dia. Na'udzubillah. Disamakan dengan orang bekas budak. Menurut kami itulah sama. Na'udzubillah. Padahal orang Arab itu, kita dalam akidah ahlu sunnati wal jamaah, meyakini mereka memiliki kedudukan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW lebih memprioritaskan mereka dalam keunggulan bangsa, jenis. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Salman Al-Farisi rahimahullah ta'ala. Nufaddilukum ya ma'asyarul Arab. Lifadli, litafdili Rasulullah SAW ilaiku iyakum, kata Salman Al-Farisi. Wala yarawna lil Arabi haqqan. Mereka tidak menganggap orang Arab memiliki hak. Padahal tadi kata Al-Kirmani apa? Ya. Wa na'rifu lil Arabi haqqan wa nuhibbuhum. Gitu kan. Kita mesti mengetahui hak orang Arab. Orang Arab, orang Quraisy, orang-orang Arab. Nabi SAW orang Arab, para sahabat orang Arab. Para tabi'in orang Arab, tabi'in orang Arab. Imam-imam kita orang Arab. Ya, imam-imam kita orang Arab. Al-Quran yang menjadi bahasa kitab suci kita bahasa Arab. Nabi SAW bersabda dalam bahasa Arab. Hadis-hadis yang dibukukan dalam bahasa Arab. Walaupun mayoritas imam-imam yang mencatat hadis Nabi bukan orang Arab. Bukhari bukan orang Arab. Muslim bukan orang Arab. Tirmidzi bukan orang Arab. Ya. Mereka semua bukan orang-orang Arab. Mereka orang-orang Khurasan. Dari negeri yang jauh sana. Timur, Eropa Timur sana. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Wala ya'rifuna lahum fadlan. Mereka tidak mengetahui keutamaan yang ada pada orang Arab. Wala yuhibbunahum. Mereka tidak mencintai orang Arab. Bal yubghiduna al-Araba. Mereka bahkan membenci orang-orang Arab. Ini sama kayak di Indonesia ini. Ya, di Indonesia ini yang anti-Arab, dikit-dikit kadrun. Itu syu'ubiyah ahlu bid'ah. Syu'ubiyah ahlu bid'ah. Wa yudmiruna lahum al-ghilla wal-hasada. Bahkan mereka menyembunyikan kepada orang-orang Arab gil, adanya kedengkian, hasad, wal-baghdah, ya, kemarahan terhadap orang Arab. Mereka menyembunyikan fi kulubihim, di kalbu mereka. Raja Arab datang, mereka langsung datang pura-pura, ya, sambut biar dapat duit, gitu kan. Sebagaimana pemuka siapa itu? Pemuka ormas, ya, yang benci Arab. Tiba-tiba kalau sama duit Arab, cinta. Kalau ada orang Arab, disambut. Orang Arabnya pergi, disikat. Indonesia bukan Arab, kata dia. Hada qawlun qabihun. Ini ucapan yang buruk. Ibtada'ahu rajulun. Nah, ini pencetusnya nih. Ini bid'ah ini dibuat oleh seseorang min ahlil Iraq. Ya, yang ada di Irak sana. Wata'ba'ahu nafarun yasirun. Diikuti oleh segelintir orang. Ya. Sekelompok kecil orang, fakutila alih, maka dia pun orang ini dihukum mati. Ya, Datu Fikri, siapa baca itu? Di footnote. La'allahu Ismail bin Yasar. La'alla, ya, itu min akhwat inna. Ha, domir isim inna. Ismail berarti? Khobar la'alla. Ini jangan sampai dilupain. Ulang. Ibna Ismaila Yasarin An-Nasa'i. Alladhi yu'tabaru min awali man a'lana syu'ubiyyatahu fil fatratil umawiyyati al-akhirati. Naam. Ya, mungkin orang tersebut yang dari Irak tadi yang pertama kali buat bid'ah syu'ubiyyah anti Arab itu adalah Ismail bin Yasar An-Nasa'i. Alladhi yu'tabaru, yang dia dianggap sebagai min awaili, sebagai orang yang pertama man a'lana, yang mengumandangkan syu'ubiyyatahu, ya, bid'ah syu'ubiyahnya anti Arab. Ya, pada fatrah, pada masa Umayyah, ya, akhir-akhir masa Umayyah. Nah. Kemudian washabu ra'yi wa hum mubtadi'atun. Dullalun, mereka adalah ahli bid'ah. Dullal, orang-orang sesat. Ada us-sunnah, musuh sunnah. Wal asari, musuh sunnah dan asar, musuh sunnah dan hadis. Yarawunad dina ro'yan, mereka berpendapat bahwasanya agama itu adalah ya ro'yu, kias, ya analogi, istihsanan, dan juga ya nganggap baik. Wahum yukhalifunal asara, mereka menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yubtilunal haditsa, mereka membatalkan hadis. Wa yarudduna ala Rasulillah alaihi salatu wasallam, mereka membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yattakhiduna Aba Hanifata, ya Allah. Allah Ustaz, disebut nama al-Imam Abu Hanifah. Nah, ini kirmani dari awal ya, kita baca sangat tendensius sekali terhadap Imam Abu Hanifah, ya, Muhammad bin Hasan Syaibani, Abi Yusuf, di antara pemuka-pemuka mazhab Hanafi, ya. Nah, beliau tendensius sekali, berlebihan ya, berlebihan. Ya memang Al-Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit punya kekeliruan, tapi beliau adalah imam berjasa besar. Kalau beliau disebut sebagai ahli ra'yu, ya antum sudah paham, karena beliau sering berhadapan dengan kaum ateis, ya, kaum ateis dari Sumaniyah yang ada di India sana, ya, yang sering berdebat. Sering dengar kan kisah perdebatannya yang disaksikan banyak orang. Ayo kita janjian 2 hari lagi di sebuah tempat, ayo. Sengaja dia terlambat, ya, ketika terlambat, kenapa kamu, ayo coba debat sini, ngomong sebentar-bentar, saya mau cerita, tadi saya melihat naik perahu, ada perahunya itu tanpa nahkoda, ya, papannya udah bikin sendiri, ya, rapat sendiri, terus tiba-tiba berlabuh di apa namanya, kalau tempat persinggahan kapal, dermaga sendiri, belum ada pelabuhan kali, nah, berlabuh di dermaga sendiri, maku sendiri, kayu-kayunya, kata orang-orang ateis itu, hah, tufakkiru fi hadza, kamu mikirin ini, hah, kamu mikirin ini, nggak punya akal kamu, kata orang ateis. Ya. Mana, kenapa? Mana mungkin bisa sendiri? Mana mungkin ya? Kalian mengatakan langit, bumi, semua isinya tercipta tanpa ada yang membuat, yang mencipta. Sekarang baru perahu aja kalian langsung mengatakan mana mungkin? Udah kalah duluan. Nah, itu yang dihadapkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Bahkan Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Wasitiyah, ketika menjelaskan tentang dalil wujudnya Allah, kan beriman pada Allah, Syekh menyebutkan ada 4 tahapan. Beriman pada wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat. Nah, dalil yang beliau kemukakan tentang wujud Allah, yang pertama dalil akli. Ya. Kenapa kata beliau, wa qaddamna al-aql, kita dahulukan akal, karena maqamnya ini maqam lagi berhadapan dengan orang yang menolak Quran, hadis, ijma. Jadi kalau kita bawakan dalil Quran hadis ijma ke mereka, ya enggak diterima dari awal. Paham enggak sih ini? Makanya dibawakan oleh Syekh Utsaimin pertama, yaitu dalil akli. Bukannya Syekh Utsaimin ya sebagai orang yang muqaddimul aqla 'alal naqli, bukan. Paham enggak maqamnya? Nah, begitu juga Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit rahimahullah taala. Jadi tidak tepat atau berlebihan kalau disebut beliau sebagai imam ahli ra'yu. Ya, ahli ra'yi seolah-olah beliau lebih mendahulukan akal daripada an-naql, daripada dalil. Nah, barakallahu fikum. Wa yattakhiduna Aba Hanifah, Allah musta'an. Saya enggak tega baca kayak begini nih. Ya. Dan mereka menjadikan Imam Abu Hanifah, wa man qala bi qawlihi, dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya, imaman, sebagai imam. Yadinuna bidinihim, mereka beragama dengan agama mereka. Ini maksudnya agama apa? Agamanya Ahnaf, Hanafiyah, mazhab Imam Abu Hanifah. Di seolah-olah dianggap itu agama tersendiri. Allahul musta'an. Ya, ini enggak tepat ini seperti ini ya. Ya, Al-Kirmani ulama Ahlussunnah, imam. Namun pendapat beliau tidak serta-merta tepat, apalagi ketika sedang menjarah habis-habisan Al-Imam Abu Hanifah. Wa yaquluna bi qaulihim. Ya, dan yang berpendapat dengan pendapat mereka, fa ayyu dalalatin bi abyana mimman qala bihada, maka kesesatan mana yang lebih jelas, kesesatan apalagi yang lebih jelas daripada orang yang berpendapat dengan pendapat ro'yu ini. Pendapatnya siapa yang dimaksud? Al-Imam Abu Hanifah. Allah musta'an. Au kana ala misli hadha, atau yang dia seperti pendapat ini. Yatruku qawla rasulah, yatruku qawla rasuli wa sahbihi, dia meninggalkan sabda rasul dan perkataan para sahabat. Wa ittabi'a ra'ya Abi Hanifah wa ashabihi, dan malah mengikuti pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya. Fakafa bihadha ghayyan wa tughyanan wa raddan, cukuplah ini dianggap sebagai suatu hal yang sebagai kesesatan, ya, sebagai tughyanan, ya, sikap melampaui batas, wa raddan, dan sikap penolakan terhadap agama. Allah musta'an. Walaihi tuklan. Ya. Ya. Antum banyak-banyak kasih catatan lah ya di buku, terutama kalam Abu Hanifah. Banyak-banyak kasih catatan. Ya, perkataan Al-Kirmani di tentang jarah beliau terhadap Al-Imam Abu Hanifah. Ya, itu muhakkiknya di sini enggak ngasih komentar lagi ya. Mungkin sudah cukup kali ya. Sebelumnya kan sampai 2 halaman kan muhakkiknya ngasih sanggahan terhadap jarah Al-Kirmani terhadap Al-Imam Abu Hanifah. Dua halaman seingat saya. Halaman berapa itu? Hah? Halaman berapa? Nah, halaman berapa? Muhakkiknya itu sampai memberikan pembelaan terhadap Al-Imam Abu Hanifah. Ini benar ini? Hah? 76. Ini udah kita baca kan? Ya Allah. Nah, lihat itu. La yuqal fi haqqi Abi Hanifah annahu min a'immatid dalal. Ini enggak boleh dikatakan. Ya, kepada kedudukan Imam Abu Hanifah beliau dikatakan sebagai imam kesesatan, war usul bidah, dan pentolan-pentolan bidah. Ini pensifatan ini siapa yang memberikan? Al-Kirmani, Allah musta'an. Li'annahu imamun mustahidun. Beliau imam mustahid. Muwafiqun li mu'taqadi ahli sunnah fi aktsarihi. Selaras dengan keyakinan ahli sunnah dalam mayoritas pendapatnya. Wa in kana sadara minhu ba'dul hanati, kalau memang ada sebagian cacat yang berasal dari beliau, fa inama hiya min ijtihadin au adami bulughid dalil, itu mungkin bisa jadi karena beliau berijtihad atau belum sampai dalil. Falam yaqsid biha mudaratad din kama hasala min Bishr al-Marisi al-mubtadi ad-dhal, bukanlah maksud beliau, ya, beliau tidak bertujuan untuk memberikan kemudaratan, kerusakan pada agama ini sebagaimana yang dilakukan oleh Bishr al-Marisi mubtadi dal. Ya. Allah musta'an. Ini Ibnu Qayyim dan Abu Ya'la yang menjadi dua buku yang menjadi sandaran naskah bagi muhakkik, ya. Ternyata tidak memasukkan celaan Al-Kirmani terhadap Al-Imam Abu Hanifah. Ini menunjukkan Ibnu Qayyim dan Abu Ya'la, Al-Imam Abu Ya'la, Al-Imam Ibnu Qayyim tidak meridhoi hal tersebut. Nah, kita pun juga demikian. Tapi sekarang al-walayah dan bara'ah. Al-wala wal bara'. Ini penting juga nih. Banyak orang sekarang ngaco al-wala wal bara'nya di ustaz, di media dakwah. Ini para mubtadi. Ya, para mubtadi dungu, mubtadi jahil. Nah, kalau sama-sama radio dakwahnya berwala. Ya. Kalau sekarang banyak tuh. Itu siapa yang ngobrol? Tukangnya mau datang mau ngerjain apa di atas? Hah? Oh, pintu geser ya. Nah, ada lagi yang karena ustad senior, ustad junior, ustad kibar, ustad sigor, alwala walbaro di situ. Ini ngaco ini sama kayak orang yang alwala walbaro di partai, ya, ngaco itu hizbiyun, ya, hizbiyun ini. Ini keliru, sesat, menyesatkan, enggak boleh. Ya. Kalau sepakat sama ustadznya, dia memberikan wala. Enggak sepakat sama ustadznya, dia memberikan baro. Allah musta'an. Ini penyakit ini, hizbiyun yang wajib diberantas. Ha. Taib, fadal dibaca di sini. Al-wala wal baro. Ya. Coba dibaca. Nugraha, baca Nugraha. وهم الذين يقولون نتولى fulanan wa nutabarra'u min fulanin wa hadzal qawlu bid'atun fahdharuhu. Baik. Ya, wal walayah wala bid'atun. Wala maksudnya diberikan kepada selain syar'i. Kalau person ya ikhwah yang kita wajib berwala itu para nabi rasul, terutama nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua para sahabat. Yang ketiga siapa? Hah? Ahlul bait. Ini yang ada di buku-buku akidah. Ya. Nah, berikutnya lagi apa? Imam-imam ahlus sunnah. Itu pun kita enggak bisa berwala secara totalitas karena imam-imam ahlus sunnah mereka pun juga tidak terluput dari kekeliruan. Namun secara umum akidah mereka benar. Ya, akidah mereka akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita berwala kepada mereka. Ya. Kita berwala kepada Allah, rasulnya, para sahabat, ahlul bait. Udah itu aja. Ahlul bait dalam artian kita mencintai mereka. Memberikan walayah. Walayah itu mahabbah. Kalau wilayah, kekuasaan. Ya. Kita memberikan wala. Artinya kalau ada orang yang mencela sahabat, gak mau tahu kita bela siapapun, apapun masalahnya. Kalau ada orang yang mencela ahlul bait, kita bela siapapun masalahnya. Gak mau tahu, gak ada urusan. Ya. Nah, pembelaan kita terhadap Rasulullah, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ahlul bait itu tanpa pandang bulu. Enggak butuh lagi alasan-alasan, enggak ada. Kalau orang tua kita dicela, mungkin kita bisa lihat siapa tahu memang orang tua kita salah. Itu pun orang tua kita salah aja bisa kita bela, ya enggak? Nah, ya. Ini keliru juga kalau orang tua salah tetap dibela. Nah, terhadap Rasulullah, Allah, Rasulullah, sahabat, ahlul bait yang disebutkan di kitab-kitab para ulama, ahlus sunnah, itu tanpa pandang bulu. Gak ada urusan. Ya. Tapi dengar dulu, bisa jadi salah. Gak ada. Gak ada itu. Lihat dulu permasalahannya. Apa yang salah? Rasulullah salah. Gak ada itu. Nah, ini kita wajib bela. Dan wajib barok terhadap siapa saja yang memusuhi mereka. Merendahkan mereka. Nah, paham gak sini? Kita wajib barok, berlepas diri. Selesai. Gak ada barok itu di ustad. Ya, kalau kita gak suka sama ustad, kalau ada yang gak suka sama ustad kita, kita barok. Itu madhab ahlu bid'ah. Ya, madhab ahlu bid'ah. Siapa yang gak suka sama ustad pulan, maka tanda dia ahlu bid'ah. Subhanallah, ustad pulan antum siapa? Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Kan yang di buku-buku akidah itu. Ya. Yang dijadikan sebagai patokan usul. Mencintai Abu Bakar dan Umar. Mencintai sahabat. Itu baru usul. Mencintai ustad. Oh, gak suka sama ustad kita kok jadi usul. Ini usul lalu bid'ah. Juhala. Ya, juhala ini beredar ini. Di mana-mana ini juhala. Juhala ini ya, punya da'inya. Da'inya jahil juga. Ini yang ngajarin gak benar ini. Allah musta'an. Wal baratu bid'atun baro'ah, baro' terhadap selain apa yang bertentangan dengan syariat itu bid'ah. Wahumul ladina yakulun, mereka lah yang mengatakan natawalla fulanan, kami hanya berwala kepada si fulan, wa natabarra'u min fulanin, kami baro' berlepas diri dari si fulan. Padahal kenapa? Ya, karena si fulan berbeda pendapat dengan syekh saya, komunitas dakwah saya. Berbeda pendapatnya dalam hal apa? Dalam hal ijtihadiyah atau dalam khilaf sa'ik atau dalam perkara yang mujma' alaih yang disepakati. Kalau berbeda dalam mujma' alaih yang disepakati benar. Misalkan si fulan berpendapat boleh minta kepada Semar, kepada Nyi Roro Kidul, kepada kuburan keramat. Ustadz saya bilang gak boleh, maka saya musuhi si fulan. Itu benar itu, bukan dilandasi ustadz antum. Tapi dilandasi akidah yang benar, ijma. Paham gak sini? Ya. Namun karena, oh saya baru sama dia, kenapa? Dia beda sama ustadz saya, kenapa? Ustadz saya berpendapat kunut subuh bid'ah. Dia bilang sunnah. Subhanallah. Ini ahmak, orang dungu. Hah? Ini orang dungu ini seperti ini. Kok bisa seperti itu? Hah? Main barok-barokan dalam masalah fikih. Allah musta'an. Memang ada masalah fikih yang terkait akidah, ya. Kemarin kita baca di rod apa namanya? Khulqu afal ibad, di antara fikih-fikih Jahmiyah. Wanita yang belum dinikahi, yang sudah dinikahi tapi belum dijima, orang Jahmiyah punya pendapat apa? Punya masa iddah. Nah, ini kita selisihi. Orang-orang Syiah, mereka mengingkari fikih mengusap khuf. Nah, itu kita selisihi. Orang-orang Khawarij berpendapat wanita yang haid wajib mengqada salat. Itu kita selisih perkara fikih, iya. Dan itu dijadikan usul oleh ulama. Siapa yang jadiin ulama? Tapi secara umum yang kayak kunut subuh, jari telunjuk gerak-gerak apa enggak ketika syahadat, itu enggak ada yang jadi ijma. Hah? Ijma jadi itu sesat gitu, enggak ada. Paham enggak sini? Nah, ada orang-orang yang berpendapat kayak gitu, ya maklumin aja ya. Ya, orang-orang pandir, nah, Allah musta'an. Wa hadzal qawlu bid'atun, dan pendapat ini pendapat bid'ah, fahdharuhu, hati-hatilah dari pendapat ini. Oh. Dikasih tanbih oleh Al-Kirmani, hati-hati sama yang wala wal baro'nya ngaco itu, hati-hati dia. Hati-hati. Dan memang benar kayak begitu, ya. Fikri, lihat tuh di footnot. Bacain Fikri. Ya, tadi yang baca antum kan? Siapa? Nugraha, ayo baca input notnya Nugraha. Qala al-Imam Ibn Battah, Ibn Battah fi kitabihi Asy-Syarhi wal Ibanati wal Walayatu ay yatawalla qauman wa yatabarra'u min akharin. Wal bara'atu ay yatabarra'u min qaumihim min qawmin ala dinil islami wa sunnati. Terus waqala al imam Abu Bakar, waqala al imam Abu Bakr al Khallali, akhbarana Ahmad ibn Muhammad qala hadathana Abu Talib qala sa'altu Abu Abdullah yani al imam Ahmad, al bara'atu bid'atun والولايه بدعه والشهاده بدعه. قال البراءه ان تتبرأ من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والولايه ان تتولى بعضا وتترك بعضا. الشهاده ان تشهد على احد انه في الله. نعم. Kata Imam Ibn Battah di kitab beliau Syarah dan Ibanah Libanul Kubra maupun syarahnya, al-walaya berwala adalah seseorang berwala kepada suatu kaum dan barok terhadap kaum yang lainnya. Ya, dan baro'ah yang bid'ah ini, barok yang bid'ah ini adalah seorang barok berpas diri di suatu kaum. Padahal kaum tersebut berada di atas Islam dan sunnah. Dia berpas diri. Itu barok yang bid'ah. Paham gak sini? Itu barok ya bid'ah. Nah, padahal kaum itu berada di atas Quran dan sunnah. Nah, kudut subuh barok. Imam Syafi'i yang ngajarin kudut subuh. Imam Malik sama Imam Syafi'i di atas apa? Di atas Taurat dan Injil. Di atas Quran dan Sunnah. Maksud harus Taurat dan Injil. Allah musta'an. Ya. Nah, kalau barok terhadap ini, itu bid'ah. Itu barok yang bid'ah. Kemudian kata Imam Abu Bakar Al-Khalal telah mengabarkan pada kami Ahmad bin Muhammad qala haddatsana, sana itu haddatsana, telah menceritakan pada kami Abu Talib qala sa'altu Aba Abdullah yakni al-Imam Ahmad, dia mengatakan saya pernah bertanya kepada Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad, al-bara'atu bid'atun, bara'ah itu kepada selain kepada orang yang berada di atas Al-Qur'an Sunnah itu bid'ah, walayah berwala ya kepada selain yang telah ditetapkan oleh koridor syar'i itu kan bid'ah juga. Kalau syahadah apakah bid'ah juga? Mempersaksikan orang berada di neraka itu bid'ah juga. Qala al-bara'ah kata Imam Ahmad. Ya. Bara'ah itu berpas diri, engkau berpas diri yang bid'ah itu maksudnya engkau berpas diri dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walayah berwala, engkau berwala kepada sebagian sahabat dan engkau meninggalkan sebagian sahabat yang lainnya. Itu wala yang bid'ah. Sedangkan syahadah engkau mempersaksikan, ini syahadah yang bid'ah, engkau mempersaksikan bahwa seorang masuk neraka. Itu maksudnya dari kalangan ahlul kiblah. Mempersaksikan seorang dari kalangan ahlul kiblah sebagai penghuni neraka. Walaupun dia ahlul bid'ah. Ya, walaupun dia ahlul bid'ah dan pelaku maksiat. Gak boleh dipersaksikan dia di neraka. Kalau bukan ahlul kiblah, lain lagi. Ya, taib. Terus lanjut Nugraha. Faman qala. هذه الأقاويل ya barang siapa yang berpendapat dengan pendapat-pendapat ini au ra'aha atau dia berpendapat dengan ini au hawiyaha hawiyah itu haradaha atau dia menginginkannya ya au radiyaha atau dia meridhoinya legowo dengannya au ahabbaha menyukainya berarti faqad khalafa sunnata dia telah menyelisihi sunnah. Ya. Wa kharaja minal jama'ati, dia keluar dari jamaah. Wa tarakal athara, dia meninggalkan asar, hadis-hadis Nabi. Wa qala bil khilafi, dia berarti telah berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi sunnah. Wa dakhala fil bid'ati, dan dia telah masuk ke dalam kubangan bid'ah. Wa zala anit tariq, berarti dia telah zala. Ya, menyimpang dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Wa ma taufiquna, tidaklah taufik yang Allah berikan ya yang ada pada kami itu melainkan dari Allah. Ya. Alaihi tawakkalna wa bihi ista'anna. Kepadanya lah kita bertawakal dan kepadanya kita memohon pertolongan. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Baik. Lanjut lagi Nugraha. Bidai, bidah, jamak dari bidah. Wal bidai, wal khilafi, asmaan. Kalau asma yang ghairu munsharif itu nama. Ya, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Kalau asma yang munsharif itu jamak dari isim. Ya, saya dapat faedah ini dari Syarah Tadmuriyah Syekh Al-Utsaimin. Pernah saya baca dulu. Ya. Yang apa, tadi yang asma'u ghairu munsharif. Kalau asma yang ghairu munsharif itu nama orang, alam. Alam. Ya, alam itu muannas mufradah. Muannasah mufradah. Nah, kalau asma yang munsharif jamak dari isim. Ya. Saya dapetin ini dari Syekh Al-Utsaimin Syarah Tadmuriyah. Pernah baca dulu. Ya. Baik. Pernah saya tulis juga di status Facebook. Makanya kalau saya dapat faedah-faedah bagus, saya tulis itu tujuannya itu sebenarnya buat murojaah. Nanti ketika saya lupa saya cari. Kalau catat di buku kan bingung, buku yang mana gitu. Kalau itu kan tinggal buka handphone. Cari. Baik. Mana lagi tadi? Faqad ahdasa ahlul ahwa wal bid'ah, ahlul ahwa dan ahlul bid'ah telah membuat ya. Wal khilaf, orang-orang yang suka menyisih, suka membuat-buat asma'an, nama-nama. Nama-nama jelek, syani'atan, yang keji, qabihatan, yang buruk. Ya, nama-nama. Artinya nama-nama ini laqab, julukan-julukan buruk. Yang mereka sematkan kepada ahlus sunnah. Fasammu biha, mereka namakan, mereka sematkan nama-nama tersebut ahlus sunnati kepada ahlus sunnah. Yuriduna bidzalika aibahum. Belum dibaca ya? Belum. Ayo baca. Yuriduna bidzalika aibahum wa ta'na 'alaihim wal waqi'ata fihim wal izra'a bihim 'inda as-sufaha'i wal juhal. Nah. Yang mereka inginkan dengan pemberian, dengan penyematan nama-nama buruk tersebut kepada Ahlus Sunnah ialah aibahum, untuk ya mencela Ahlus Sunnah, wa ta'ana, ya mencaci Ahlus Sunnah alaihim, wal waqiyatah, menjatuhkan fihi mereka, wa izra'a bihim, merendahkan mereka, inda sufahail juhal wal juhal, di hadapan orang-orang bodoh, ya sama ini namanya. Lihat footnote nomor 6. Ya, dibaca di situ. Coba si Raymond, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamu Abu Hatim al-Razi wa 'alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athari wa 'alamatu zanadiqati tasmiyatuhum ahli al-sunnati haswiyatan. Hasawiyatan. Hasawiyatan. Yuriduna ibtala al-athari wa'alamatul jahmiyati tasmiyatuhum ahla sunnati musabbihatan wa'alamatul qadariyati tasmiyatuhum ahla al-athari mujbiratan wa'alamatul murji'ati tasmiyatuhum ahla sunnati mukhalafatan wa nuqsaniyah wa alamatu rafidati tasmiyatuhum ahla sunnati nasibatan. Terus wala yalhaqu ahla sunnati ilasmun wahidun maksudnya ya ahlu sunnah atau firqan najiyah. Terus wa yastahillu an tajma'ahum hadhil asma'i hadhil asma'u hadhil asma'u nah baik ya, kata Imam Abu Hatim Ar-Razi ini sepertinya pernah kita baca di bukan di mana di kita kajian kita apa kajian kita kitab sebelum ini Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Di kitab ini belum ada. Ya. Sudah ada, Mang? Enggak. Di kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Ya. Yang dikutip oleh Al-Imam As-Sabuni. Ada juga di buku ini? Enggak ada. Ada enggak? Pernah ada yang lewatin di kitab ini? Itu di kajian kita sebelumnya, Amar. Aqidatus Salaf. Hah? Ya itu salah, antum salah. Kalau enggak salah ya salah. Ya. Ya. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi di antara ciri ahlul bid'ah adalah al-waqi'ah fi ahlil asar. Mereka menjatuhkan para pembawa hadis. Ya. Dan tanda dari zanadika orang-orang zindik adalah mereka menjuluki Ahlus Sunnah sebagai hasyawiyah. Mereka, apa yang mereka inginkan demikian? Yang mereka inginkan adalah yuriduna ibtalal asar, untuk membatalkan hadis-hadis. Dan tanda dari Jahmiyah adalah mereka menamakan Ahlus Sunnah sebagai musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah. Di antara tanda Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, mereka mengingkari menjuluki Ahlus Sunnah sebagai ya, mujbirah, orang-orang yang jabriyah, yaitu yang berpangku kepada takdir, meninggalkan ikhtiar. Di antara tanda murjiah, mereka menamakan Ahlus Sunnah sebagai orang-orang yang menyelisihi, yang nuksaniyah, yang kurang. Ini songong benar murjiah. Dan di antara tanda-tanda rafidah, mereka menamakan Ahlus Sunnah sebagai nasibah, orang yang menegakkan permusuhan terhadap Ahlul Bait. Padahal ya tidaklah ada yang mengiringi Ahlus Sunnah nama yang mengiringi Ahlus Sunnah kecuali Ismun Wahidun, satu nama aja. Yaitu ya Ahlus Sunnah, Ahlul Asar, Ahlul Hadis. Wa yastahilun, dan mustahil. Nama-nama ini berkumpul kepada mereka semua, kontradiksi, ya enggak? Disebut Jabriyah, disebut orang Jabriyah mengingkari Sunnah sebagai apa? Qadariyah. Allah musta'an. Nah. Terus baca lagi Raymond. Wa amal murji'atu. Fa'ammal murji'atu fa'innahum yasummuna ahla yusammuna yusammuna yusammuna ahla sunnati sukakan syukakan syukakan. Terus wa kadzabat al-murji'atu bal hum aula bal hum aula bisyakki wa bil wa bitakdzibi asbah terus wal qadariyah wa ammal qadariyatu fa innahum yusammuna ahla sunnati wal isbati mujbiratan wa kadzabat al-mujabbirah mujabbiratan atau mujbiratan juga boleh kayak tadi kan. Terus wa kadzabat al-qadariyatu bal hum aula bi bil kadzibi wal khilafi nafau qudratan qudratallahi qudratallahi azza wa jalla an khalqihi wa qalu lahu ma laysa bi ahli bi ahlin lahu tabaraka wa ta'ala. Baik, adapun kaum murji'ah maka mereka melabeli, mengecap, menyematkan nama kepada Al-Sunnah sebagai orang-orang yang suka, kan orang-orang yang ragu. Ya tiputnat li'annahum karena Al-Sunnah itu apa? Ya. Nah, maka karena Al-Sunnah itu mereka beristisna dalam iman. Beristisna dalam iman apa? Mengucapkan insyaallah ana mukmin. Kalau murjiah belagu, enggak boleh kata mereka. Enggak boleh mengucap bilang insyaallah mukmin. Mesti apa? Saya mukmin, nah, yakin. Allah Ustaz. Ya, ya. Padahal mereka lah yang lebih yang ya, orang yang paling layak untuk disebut sebagai orang yang ragu ya. Dan mendustakan. Ini asbah lebih lagi. Adapun qadariyah, ya. Adapun qadariyah mereka ini menyematkan nama Ahlus Sunnah, Ahlul Isbat. Menetapkan adanya takdir ya sebagai mujbirah sebagai orang jabriyah ya kadzabat al-qadariyah qadariyah ini berdusta qadariyah berdusta bahkan merekalah qadariyah yang lebih layak disebut dengan kedustaan dan penyelisihan terhadap sunnah nafau qudratallahi mereka menafikan mengingkari qudrah Allah azza wajalla an khalqihi terhadap makhluknya ya wa qalu lahu ma laysa bi ahlin lahu dan mereka berkata tentang Allah sesuatu hal yang tidak pantas untuk Allah tabaraka taala yang mereka katakan Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan hamba besoknya yang belum terjadi Allah musta'an ya panjang dibaca itu footnote-footnotenya ya mujbirah atau mujabbirah dibaca itu jabriyah. Terus apalagi tadi itu? Nisbatun ila jabri wa jabriyatu yaquluna innal insana mujbarun ala af'alihi. Terus wa yunfuna 'anil 'abdi al-qudrata wal mashi'ata wal ikhtiyara wa hiya asnafun jabriyatun khalisatun wa hiya allati la tusbitu lil'abadi fi'lan wala kudratan ala fi'li wa huwa madhhabu jahmi ibn safwana wa atba'ihi wa jabriyatun mutawassitatun wa hiya allati tusbitu lil'abadi kudratan ghayra mu'assiratin aslan. Baik ya jabriyah nisbah kepada jabr. Jabr itu artinya apa sih? Dipaksa gitu ya. Ya. Seorang hamba itu dipaksa. Untuk beramal. Yaqulun innal insan mujbarun ala af'alihi. Seorang hamba itu dipaksa atas beramalnya. Jadi dia enggak bisa kekuasaan apa-apa. Ketika dia mencuri, berzina, korupsi dan segala macam, ya takdir kata dia. Jangan salahkan Allah musta'an. Ya. Innal insan mujbarun ala af'alihi wa yanfuna 'anil 'abdi al-qudrata wal mashi'ata. Mereka menafikan dari seorang hamba, mereka menafikan dari hamba kemampuan hamba. Ya, padahal kita mampu untuk melakukan kebaikan, melakukan keburukan, kan begitu? Ini sholat zuhur nih, kita mampu untuk sholat zuhur, naudzubillah, dan tidak sholat zuhur. Ya, bisa nggak? Naudzubillah, bisa nggak? Bisa. Ngendem kayak main ke ya zandillah, main ke rental PS sampai asar, Allah musta'an. Kan bisa begitu, ada orang kan mampu gak dia? Mampu. Mampu juga untuk ke masjid sholat. Ya. Mereka menafikan kudroh bagi hamba. Masyiah, kehendak bagi hamba. Karena ada orang yang berkehendak mau sholat zuhur atau mau berkehendak, enggak mau ah. Nah, hamba diberikan masyiah kudroh oleh Allah. Ikhtiar, pilihan. Nah, Jabriyah mengingkari itu semua. Wahia asnafun, ini penting ini. Jabriyah itu ada berbagai macam. Ada berbagai jenis. Yang pertama, ini yang paling ngerinya nih. Jabriyah kholisoh, Jabriyah tulen. Saya terjemahinnya tulen ya. Habis apa? Murni, Jabriyah murni. Emangnya madu? Madu murni. Ya. Jabriyah tulen. Iya enggak? Jabriyah tulen. Yaitu yang mereka wahiyallati la tusbitulil abdi fi'lan wala qudratan 'alal fi'li. Yang mereka tidak menetapkan adanya perbuatan, kemampuan bagi siang hamba untuk melakukan aktivitas. Jadi si hamba mau ngapain aja, ini bukan perbuatan saya, perbuatan Allah. Ini bukan kekuasaan saya, tapi ini kekuasaan Allah. Ini bukan kehendak saya, bukan kehendak Allah. Dia mencuri, dia berzina, Allah musta'an. Ini madhabnya Jaham ibn Safwan dan Atsbaihi. Ya. Nah, Jabri yang kedua, Jabriyatun mutawasitotun, Jabriyah pertengahan, Jabriyah demokrat. Lihat, wahiyalati tusbitu lil abdi kudratan. Tuh, kayak ahli sunnah kan? Yang menetapkan adanya kudrah bagi hamba, kemampuan. Tapi ghairu mu'assiratin aslan. Tapi enggak berpengaruh sama sekali. Sama aja. Hah? Sama aja. Begitu. Ini Jabriyah juga. Ya. Ah, mau ngapain juga. Iya, memang kita diberikan kehendak, diberikan kekuasaan untuk melakukan. Tapi kalau memang udah itu enggak ada, ini Jabriyah. Jabriyah. Ya. Ya. Taib. Lanjut Panji. Amal Jahmiyah, tuduhan Jahmiyah. Amal Jahmiyah itu fa innahum yusammuna ahla sunnati musyabbihatan. Wa kadzabat al-Jahmiyah fi a'da'ullah bal hum qawla bitashbih wa taqlid. Iftaraw 'ala Allah 'azza wa jalla. الكذبة وقالوا على الله الزور والإفك وكفروا في قولهم وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة وكذبت الرافضة بل هم أولى بهذا الاسم إذ ناصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السب والشتم وقالوا فيهم غير الحق ونسبوهم إلى غير العدل كذبا وظلما وجرأة على الله عز وجل واستخفافا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وهم والله أولى بالتعيير والانتقام منهم. نعم. Adapun Jahmiyah, mereka melabeli Ahlus Sunnah yusammuna Ahlus Sunnah musyabbihatan. Mereka memberikan nama Ahlus Sunnah sebagai musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Jahmiyah ini berdusta. Ada Allah, Jahmiyah ini berdusta. Bahkan mereka yang lebih layak untuk disebut sebagai tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, wa takdzib, mendustakan kabar-kabar Allah tentang sifat-sifatnya. Iftarau, mereka mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah. Ya, al-kadzibah, dengan kedustaan. Dan mereka berkata atas nama Allah dengan kepalsuan, wal ifka, dengan kebohongan. Wa kafaru fi qaulihim, mereka kufur atas ucapan mereka. Ya, adapun Rafidah, ya, maka mereka yusammuna ahlus sunnati nasibatan, mereka menamakan ahlus sunnah sebagai nasibah. Nasibah itu orang, nasibah dari nasobah. orang yang menegakkan. Menegakkan apa? Permusuhan terhadap Ahlul Bait, kata mereka. Ini nasibah ini udah enggak ada lagi ya. Mereka sudah inqaradu, sudah punah. Ya. Ya, tahu mungkin sekarang ada kali ya. Tapi udah enggak ada, kata para ulama. Ya. Rafidhah berdusta, bahkan mereka lah yang lebih layak bihadal ism, dengan penyematan nama ini. Ya. Dengan penyematan nama ini. Mereka yang lebih layak. Ya. Itnasabu, ketika mereka menegakkan, ya, menegakkan apa? Asabba, celaan. Ya. Ashabah Muhammadin SAW terhadap para sahabat Nabi SAW. Wasyatma, cercaan terhadap sahabat Nabi SAW. Wa qalu fi ma ghairul haq, dan mereka berkata fihim, tentang para sahabat, ya, dengan kepalsuan tanpa kebenaran. Mereka mengatakan yang demikian. Allah musta'an. Ya. Wa nasabuhum ila ghairil adl, kadziban. Mereka menisbatkan para sahabat dengan sifat-sifat selain keadilan, secara dusta wa zulman, secara zalim wa jur'atan, lancang atas nama Allah azza wajalla. Wastihfafan, dan mereka merendahkan hak lihaqqi rasuli sallallahu alaihi wasallam, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum wallahi aula bitta'yiri wal intiqami minhum, dan mereka lah yang lebih layak untuk dicela dan dihukum. Nah, itu mereka maksudnya. Ya. Nah, terakhir, nah, ini penutup. Nah, baca sini. Ya. Siapa? Yang baca ini. Faris, Faris. Nah. Faris bin Suheri. Nah. Fadal Faris. فكذبت الخوارج في قولهم بل هم المرجئة يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس ومن خالفهم كفار. Nah, adapun khawarij, maka mereka melabeli Ahlussunnah wal Jamaah sebagai murji'ah. Lihat tuh orang-orang ISIS melabeli ulama-ulama Ahlussunnah sebagai murji'ah. Ya. Khawarij ini berdusta dalam ucapan mereka ini. Bahkan mereka lah murji'ah yang hakiki. Ya. Mereka mengklaim bahwasanya mereka di atas iman dan kebenaran, bukan manusia yang lainnya. Dan siapa saja yang menyelisih mereka, mereka anggap kafir. Terus lanjut. Wa ma ashabu ra'i wal qiyasi fa innahum yusamuna ashabas sunnati nabitatan wa syawiyatan. Wa kadzaba ashabu ra'i a'da'ullahi bal hum an-nabitatu wal hasyawiyatu. Taraku atharu Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hadithahu wa qalu bi ra'i wa qasu ad-dina bil istihsani wa kamu bi khilafil kitabi wa sunnati wa hum ashabu bid'atin jahalatin. La jahalah ma'tub ke ashab, jahalatun dullalun tullabun. Tulabun ada seterusnya lagi. Jangan terdianggap tulab ke ente. Tulabun. Tulabun dunya bil kadibi wal bumtan. Adapun ashabur ra'i wal qiyas, mereka adalah, mereka menyematkan ashabul hadis, ahlus sunnah, dengan nabi ta hasyawiyah. Apa itu hasyawiyah? Nisbat kepada hasyui. Hasyu minal kalam, kosong kalamnya. Al-fadl la ya'tamidu alaih. La yu'tamad alaih. Ya, misalkan disebutkan hasbu minan nas ruzalatuhum, ya, orang-orang rendahan mereka, wasighoruhum, sighornya. Ya, maka ashabur ra'i ini musuh Allah, mereka berdusta. Bahkan mereka lah nabitah dan hasyawiyah yang hakiki. Tarakul asara ar-rasuli, mereka meninggalkan asar hadis-hadis Rasulullah SAW dan hadis beliau. Mereka berpendapat dengan ra'yu. Mereka menganalogikan agama, waqasu, menganalogikan agama belistihsan, dengan anggapan baik. Mereka berhukum dengan hal yang berbeda dari Quran dan Sunnah. Maka mereka adalah ahlu bid'ah, jahalatun, orang-orang jahil, dullalun, orang-orang sesat, tulaban ad-dun, tulaban dunia. Ya. Tulabu dunia, mudah pun nilai ya. Bil kadibi, dengan kedustaan, wal buhtan, dan ya, kebohongan. Terus rahimallahu abdan qala bil haqqi wa bisunati waqtada bisalihina wajanaba ahlul wajanaba ahlal bid'ahi wa taraka mujalasatahum mujalasah mujalasatahum wa muhadatatahum ihtisaban wa talaban bil qurbati minallahi wa ijazi dini wa ma tawfiquna illa billahi allahumma Allahumma had Allahumma had batil batilal murjiati wa auhin kaidal qadariyati wa azal wa azil filamar semua wa azil idhad filamar auhin filamar auhana yuhinu auhin wa azil azala azil wa azil daulat rafidati wa amhad shibaha shubaha shubaha ashabi rafi waqfina mu'natal kharijiyati wa'ajjil intiqama al-intiqama wa'ajjil intiqama minal jahmiyati. Masya Allah. Ya. Maka Syekh Al-Kirmani di sini menutup dengan doa. Doanya mantap ini. Farahimallahu abdan, maka semoga Allah merahmati seorang hamba qala bil haq, yang berpendapat dengan kebenaran, wa tabala asara dan mengikuti asar, mengikuti hadis, wa tamassaka bis sunnati, berpegang teguh dengan sunnah, wa qatada bis salihin, meneladani orang-orang saleh, ulama maksudnya, salaf, wa janaba ahlal bidah, menjauhi ahlul bidah. Ini ahlul bidah yang beliau sebutkan ya. Ya, syu'biyah, rafidah, jahmiyah, qadariyah. Nah, jangan ini diterapkan kepada orang-orang yang ahlul bidah yang cuman salaman setelah masjid antum, wah ini jauh ini. Jangan ya. Ini bidah itu bertingkat-tingkat. Jangan disamain levelnya. Ya. Kemudian wa janaba ahlal bidah, yang dia menjauhi ahlul bidah, wa taraka mujalasatahum, meninggalkan bermajelis dengan mereka, wa muhadatsatahum, ngobrol-ngobrol sama mereka. Ini lihat ihtisaban, karena dia mengharapkan pahala, masya Allah. Wataloban lil kurbah minallah, dia menginginkan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Wa izarzi dini, untuk memuliakan agama dia. Wa ma taufiquna illa billah, tidaklah taufik yang ada pada kita kecuali itu dari Allah. Allahumma dhat batilal murjiah, ya Allah. Ya, sanggahlah kebatilan murjiah, wa auhin, dan lemahkanlah kaidal qadariyah, makar tipu daya kaum qadariyah, wa azil, hilangkanlah daulatar rafidah, amin ya Allah. Hilangkanlah negeri rafidah, negara rafidah, wa mahq mahaqo, binasakanlah syubaha ashabi ra'i, ya syubhat-syubhat ashabu ra'i, waqfina mu'natal khariji, ya Allah cukupkanlah kami, ya istirahatkanlah kami, maksudnya dari mu'natal khawarijiyah, dari beban khawarij, wa'ajil, dan segerakanlah ya Allah al-intiqamah, balasan minal jahmiyati, ya terhadap kaum jahmiyah. Masya Allah, subhanakallahumma bihamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka.